Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab al-murur baina yadayil musalli. Bab berjalan atau melewati di hadapan seorang yang salat. Pada pertemuan terakhir kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan ketika beliau radhiyallahu anha tidur dan Nabi alaihi salatu wassalam salat dalam keadaan menghadap Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis terakhir yang telah kita baca. Khulasah dari bab, kesimpulan dari bab al-murur baina yadayil musalli. Pada hadis pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalamnya terdapat ancaman yang sangat keras dari Rasul alaihi salatu wassalam bagi orang yang melewati di hadapan orang yang salat. Bahkan berdirinya dia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, selama 40. Apabila dia mengetahui dosa yang akan dia terima dengan dia melewati seorang yang salat, maka dia akan merasa itu lebih baik dibandingkan dia harus melewati orang yang salat. Ini adalah wa'idun syadid, ancaman dosa yang sangat besar bagi orang yang melewati salat. Kemudian khulasa pada hadis yang kedua, hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalamnya terdapat perintah bagi seorang yang salat untuk menghalangi orang yang akan lewat. Bisa jadi orang yang melewati kita ketika kita salat dia itu tidak sadar. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, falyadfa'hu, tahanlah. Kemudian diteruskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa in aba falyuqatilhu. Ketika dia tidak mau, enggan, tetap memaksa untuk lewat, falyuqatilhu. Lawan. Fa innama huwa syaitanun, sesungguhnya dia adalah syaitan, sesungguhnya dia adalah min amali syaitan, dari amalan syaitan. Kemudian pada hadis yang setelahnya, yaitu hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di dalamnya penjelasan dari beliau radhiyallahu anhuma bahwasannya sutratul imam sutratun liman khalfah. Sutrahnya imam adalah sutrah bagi siapa-siapa yang di belakangnya imam. Diceritakan oleh beliau radhiyallahu anhuma ketika beliau melewati di hadapan saf. Tidak ada ingkar dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in maupun dari Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihi. Maka sutrah imam adalah sutrah bagi yang di belakangnya. Maka di dalam hukum ini terdapat samarah atau hasil dari hukum-hukum ini dan telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian hadis yang terakhir, hadis Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya terdapat diperbolehkannya salat ketika di hadapannya terdapat seorang wanita atau wanita tersebut sebagai sutrah. Sebagai sutrah. Dan juga diperbolehkannya bergerak di dalam salat ketika dibutuhkan. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam memegang kaki Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diceritakan oleh beliau radhiyallahu anha, fa idza sajada ghamazani fa qabattu rijlayya wa idza qama basattuhuma. Apabila beliau alaihi salatu wassalam sujud, beliau menyentuhku, ghamazani faqabattu rijlayya, kemudian aku menekuk kedua kakiku, wa idza qama basattuhuma, dan ketika beliau alaihi salatu wassalam berdiri, aku meluruskannya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, itulah sebagian khulasah dari bab al-murur baina yadayil musalli yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita masuk pada bab setelahnya, yaitu babul jami'. Babul jami', bab yang mencakup Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau, hadzal bab jama'a fihi al-mu'allif rahimahullah ahadits fi mawdu'atin katsirah. Penulis menyebutkan bab ini di dalamnya mencakup hadis-hadis tentang perkara-perkara yang sangat banyak dari hukum-hukum salat. Maka muallif mengatakan babun jami' wa lam yukhassis bi mawdu'in muayyan. Dan beliau rahimahullah al-hafidh penulis tidak mengkhususkan dengan suatu perkara atau suatu bab, suatu hukum dari hadis-hadis ini. Adapun Asy-Syaikh Ibnu Bassam rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan dzakaral muallif fi hadzal bab anwa'an min a'malish shalah. Disebutkan oleh penulis pada bab ini, kata beliau rahimahullah, macam-macam dari amalan-amalan salat. Fara'aitu an aj'ala kullu naw'in tahta bab yubayyin maqsuduha. Kata beliau, maka menurut pendapatku, aku menjadikan dari setiap macam-macam perkara di dalam di sini membuat suatu bab untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Kata beliau rahimahullah, wa yushiru ilal ma'nal muradu minha, dan mengisyaratkan kepada makna yang dimaksud darinya. Ikhwanil a'izzah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum kita memasuki bab ini, perlu kita ketahui mungkin di antara kitab-kitab antum ada babnya. Adapun penulis Al-Hafidh hanya menyebutkan babun jami', bab yang mencakup begitu banyak amal. Adapun Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya membuat dari setiap amalan, dari amalan-amalan salat atau dari macam-macam amalan salat, membuat suatu bab. Dan bab ini bisa jadi hadisnya cuma satu atau lebih dari itu. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-Imam Al-Bassam membuat bab tahiyyatul masjid. Bab tahiyyatul masjid. An Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. An Abi Qatadah, salah satu sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwasannya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Janganlah duduk sampai salat dua rakaat. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumallah. Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, janganlah dia duduk sampai salat dua rakaat. Ikhwani al-izza rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini secara zahir terdapat perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam dan terdapat larangan dari Nabi salawatullahi wassalamuhu alaihi. Adapun perintahnya adalah diperintahkan untuk salat dua rakaat ketika memasuki masjid. Adapun larangannya, dilarang untuk duduk sebelum salat dua rakaat ketika memasuki masjid. Ini pada hadis Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah, buyut Allah Azza wa Jal, dan sebagai tempat-tempat ibadah. Maka ma'asyiral muslimin, falaha min ta'zim, maka bagi rumah Allah, bagi tempat-tempat ibadah, harus kita muliakan. Memiliki kemuliaan yang besar. Sebagaimana dalam hadis ini, An-Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan ketika masuk masjid diperintahkan untuk salat 2 rakaat. Sebagaimana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita masuk kepada suatu kaum, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kama yabtadi ud-dakhil 'alal qaum bit-tahiyyah, ketika sebagaimana kalian memulai masuk pada suatu kaum dengan sebuah tahiyyah. Tahiyyah adalah sebuah ta'zim, pemuliaan kepada kaum tersebut. Ketika kita masuk masjid, masuk rumah Allah, tempat ibadah, maka diperintahkan oleh Rasul untuk melakukan tahiyyah dengan salat 2 rakaat tahiyyatul masjid. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menceritakan atau menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini. Kata beliau rahimahullah, hadal hadis fihil amru, atau hadal hadis fihin nahyu, di dalam hadis ini terdapat larangan, liman dakhalal masjid anil julus hatta yusalli rak'atain, bagi mereka-mereka yang memasuki masjid untuk duduk sampai dia salat 2 rakaat. Kata beliau rahimahullah, wa aidan fihi al-amru liman dakhala al-masjid, dan di dalamnya pula terdapat perintah bagi mereka yang memasuki masjid, an yarka rak'atain, untuk salat 2 rakaat, qabla julusihi, sebelum duduknya. Adapun dalam hadis lain atau riwayat lain, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya dengan lafaz, idza dakhala 'alaikumul masjid falyusalli rak'atain, apabila kalian memasuki masjid maka salatlah 2 rakaat. Fal yusalli rak'atain, lam di sini adalah lamul amr, di dalamnya terdapat perintah, maka di dalamnya ada perintah untuk kita salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Fal yusalli rak'atain. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fal yusalli rak'ataini, apakah perintah ini adalah perintah sebagai perintah wajib atau perintah yang hukumnya mustahabbah? Perintah yang hukumnya wajib ataukah perintah yang hukumnya mustahabbah? Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, kata beliau rahimahullah, huwa lil istihbab, salat tahiyyatul masjid, perintah untuk salat tahiyyatul masjid, kata beliau lil istihbab, perintahnya yaitu untuk salat 2 rakaat, lil istihbab, dikarenakan sunnah, dikarenakan sunnah, inda jami'il ulama, kata beliau, inda jami'il ulama, seluruh para ulama mengatakan lil istihbab. Wa innama yuhkal qawlu biwujubihi, kemudian beliau rahimahullah meneruskan, wa innama yuhkal qawlu biwujubihi an ba'di ahli dhahir, adapun dihukumi dengan wajibnya atau yang mengatakan wajibnya salat dua rakaat itu dari sebagian ahlul zahir. Sebagian ahlul zahir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana kata Imam Al-Bassam rahimahullah, zahiriyah ahlul zahir, mereka mengatakan bahwasannya hukum sholat dua rakaat tahiyatul masjid adalah hukumnya wajib. Kata ahlul zahir. Adapun jumhurul ulama, kata beliau, Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan, adapun jumhurul ulama, mereka berpendapat salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Wa lam yu'raf ahadun minas salaf qala biwujubiha, dan tidak diketahui satu dari salaf, dari para sahabat, dari para ulama al-mutaqaddimin yang mengatakan wajibnya salat dua rakaat ini. Wajibnya salat dua rakaat ini tidak ada, kata beliau rahimahullah. Ini perkataan al-Imam Ibnu Rajab. Tidak ada salah satu dari salaf yang mengatakan wajibnya salat tahiyatul masjid, kata beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sunnahnya itu sampai pada tempat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Mengapa? Dikarenakan an-nabi alaihi salatu wassalam sampai memerintahkan fal yusalli rak'atain, salatlah dua rakaat. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain, janganlah duduk sampai salat dua rakaat. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sunnahnya adalah sunnatun muakkadah. Ikhwani al-izza rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang berkaitan dengan hadis ini, setelah jumhurul ulama mengatakan bahwasannya salat dua rakaat ini hukumnya adalah mustahabbah, sunnah. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Hal yukrahul julus qabla shalah? Apakah duduknya seseorang di dalam masjid itu dibenci sebelum dia sholat? Dia sebelum sholat duduk. Apakah duduknya ini dibenci, yukrah, ataukah tidak? Maka sebagian para ulama mengatakan karohah, duduknya itu dibenci. Karena sebagaimana telah kita jelaskan, yang namanya masjid harus dimuliakan, dita'zimkan. Yang mengatakan karohah, dibenci, adalah mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah. Adapun sebagian yang lain mengatakan la yukrah al-julus, tidak dibenci ketika duduk sebelum salat. Dan ini adalah perkataan Qasim Ibnu Muhammad. Perkataan Qasim Ibnu Muhammad. Qasim Ibnu Muhammad salah satu dari apa? Siapa yang tahu? Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar. Hah? Salah satu dari tabi'in. Masih ingat pelajaran Sajunedi? Salah satu dari Abu Nu'man. Fuqaha us-sab'ah. Qasim Ibnu Muhammad salah satu dari fuqaha us-sab'ah, 7 ulama ahlu fiqih dari kota Madinah. Ini pendapat yang kedua. Tidak dibenci duduk sebelum salat. Perkataan Qasim Ibnu Muhammad. Kemudian perkataan Imam Ahmad dan juga qarin Imam Ahmad, teman dekat Imam Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawi. Mereka mengatakan tidak dibenci ketika duduk sebelum salat. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan qad yadkhulu ar-rajul ala ghairi wudu wa yadkhul fil awqat allati la yusalla fiha. Kata beliau rahimahullah, bisa jadi seseorang itu masuk masjid dalam keadaan tidak memiliki wudu. Tidak memiliki wudu. Dan bisa jadi juga seseorang masuk masjid dalam keadaan pada waktu-waktu yang tidak boleh ditegakkannya sholat. Ini pendapat perkataan Al-Imam Ahmad. Maka beliau Al-Imam Ahmad berpendapat tidak dibenci ketika seseorang itu duduk di dalam masjid sebelum dia melakukan sholat 2 rakaat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ini terdapat masalah apabila seseorang memasuki masjid walaysa ma'ahu wudu, dan dia tidak memiliki wudu, enggak punya wudu masuk masjid, masuk aja dia enggak punya wudu. Sedangkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Tapi dia masuk dalam keadaan tidak memiliki wudu, sedangkan salat harus wudu. Wajib hukumnya salat itu ketika memiliki wudu. Dia masuk dalam keadaan tidak memiliki wudu. Apakah kita mengatakan wajib bagi dia untuk wudu? Apakah wajib bagi dia untuk wudu? Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada satu dari para ulama yang mengatakan wajib bagi dia untuk berwudu. Tidak ada satu dari para ulama yang mengatakan bahwasannya wajib bagi dia untuk wudu ketika dia memasuki masjid tanpa memiliki wudu. Paham ya? Dia masuk masjid tidak memiliki wudu, maka jatuh pada dia kewajiban untuk berwudu. Kata para ulama, tidak ada perintah seperti ini. Tidak ada para ulama yang berpendapat seperti ini. Maka kata Imam Ahmad, natijah atau hasil dari perkataan beliau, wal qad yadkhulu ar-rajul ala ghairi wudu, bisa jadi seseorang itu masuk masjid dalam keadaan wudu. Natijah dari perkataan ini, bahwasannya salat 2 rakaat itu tidak wajib. Apalagi bagi mereka yang tidak memiliki wudu. Kemudian duduk sebelum salat pun tidak dibenci, kata Imam Ahmad. Karena bisa jadi orang tersebut tidak memiliki wudu. Atau masuk pada saat-saat yang tidak diperbolehkannya salat. Pernah kita membaca hadisnya. Ketika tulu'i syams, ketika terbitnya matahari, ketika matahari pas di atas kita, ketika terbenamnya matahari. tiga waktu yang tidak diperbolehkannya salat. Bisa difahami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ana ulangi bahwasannya salat dua rakaat tahiyatul masjid bagi jumhurul ulama perintahnya adalah perintah yang mustahabbah, walaupun mustahabbahnya adalah muakkadah. Kemudian adapun duduknya ketika dia memasuki masjid, apakah dibenci atau tidak, maka ini pun khilaf di kalangan para ulama. Syafi'iyah mengatakan dibenci ketika dia duduk sebelum salat dua rakaat. Adapun al-Imam Ahmad, Qasim ibnu Muhammad, ibnu Abi Dzib dan Ishaq ibnu Rahawi mengatakan tidak dibenci ketika dia duduk sebelum salat dua rakaat, karena bisa jadi dia duduk dikarenakan tidak memiliki wudu. Akhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Di sana terdapat ahadis yang disebutkan oleh para ulama yang mengatakan tidak diwajibkannya salat dua rakaat tahiyatul masjid. Mereka menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang khutbah pada hari Jumat, datang seseorang, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ijlis faqad adzaitu, duduklah kamu karena kamu telah menggangguku. Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud. Kemudian hadis yang lain adalah hadis yang menceritakan tiga orang memasuki masjid. Itsnani minhum jalasu ila Nabi alaihi salatu wassalam. Dua dari tiga orang tersebut masuk menghadiri ta'lim atau kajian Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ahaduhum fara'a furjatan fil halqah. Adapun salah satu dari keduanya, dia melihat furjah, tempat lowong dalam majlis, tempat kosong dalam majlis. Fadakhala fiha, maka dia masuk ke tempat kosong tersebut. Wa ammat tsani istahya, adapun yang kedua, dia malu untuk ke depan, dia duduk di belakang. Fastahyallahu minhu, pada hadis tersebut, maka Allah pun akan malu pada dia. Fajalasa amma salis adbara, adapun orang yang ketiga, dia pergi, tidak datang untuk duduk dalam majlis. Pada hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua sahabat tersebut tidak salat tahiyatul masjid. Tidak dijelaskan pada hadis tersebut beliau salat tahiyatul masjid, akan tetapi langsung duduk dalam halaqah. Ini dua hadis. Dan ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang tidak disebutkannya salat dua rakaat ketika memasuki masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa masalah, beberapa faedah tentang salat dua rakaat ketika memasuki masjid, yaitu tahiyatul masjid. Bismillah tabaraka wa taala, kita akan lanjutkan beberapa masalah lagi dari hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu, hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.